إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Ayo ikhwan, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan sangatlah penting bagi setiap insan. Setiap orang yang memeluk agama Islam. Karena lisan, apabila lisannya baik, maka seluruh tubuhnya pun akan berbuat baik. Sebagaimana salat, apabila salat seseorang baik, khusyuk, tenang, merenungi makna-makna salat, maka insyaAllah seluruh amalan-amalan ibadahnya akan baik. Karena itu penting kita menjaga salat kita dan juga lisan kita. Kita lanjutkan kajian kita membahas buku Wajah Syahrul Ramadan yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kita sudah masuki poin halaman 21, halaman ke 21. Sebagaimana yang kita katakan terdahulu bahwa tulisan ini adalah muhadharah beliau. Ya, majelis beliau, majelis nasihat, sehingga bahasanya juga bahasa muhadharah, bukan bahasa seperti bahasa kitab. Ya, kalau bahasa kitab lebih khusus, tapi beliau tetap, begitulah buku-buku beliau banyak mempertahankan uslub atau metode ceramah dalam nasihat-nasihat beliau, kemudian dibukukan menjadi kutip atau buku-buku kecil. Baik. ثم من الأمور المهمة التي ينبغي أن نهتم بها في شهر رمضان. Kemudian di antara hal-hal atau urusan-urusan yang penting yang sepatasnya kita memperhatikan di bulan Ramadan, أن نحافظ على الصيام. Kita menjaga dengan baik puasa yang Allah wajibkan di dalam bulan ini. Dan manusia berbeda-beda di dalam berpuasa Ramadan. Ya, perbedaan yang sangat jauh sekali, kontras, sangat kontras. Oleh karena itu mereka tidaklah di dalam satu derajat, tidak dalam satu derajat. Wa in kanu jami'an, walaupun mereka semua sama-sama menahan diri dari at-ta'am wa syarab, makanan dan minuman, wasair al-mufattirat, dan seluruh yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tetapi mereka berbeda fi tatmim siyamihim, di dalam menyempurnakan puasa mereka. Wa takmilihi, dan menyempurnakannya, ya. Wal ityan bihi 'alal wajhil akmal, dan mengerjakannya dengan wajah yang sempurna, yang lebih sempurna. Dan sini terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyusha'imina a'zamu ajran?" Orang yang berpuasa mana yang paling besar puasa ajarnya, yaitu pahalanya? Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lillahi dzikran." Yaitu orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Jadi kita memahami di sini perbedaan puasa seseorang tergantung kadar zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-ma'lum, dan yang diketahui bahwasanya orang-orang berpuasa juga berbeda-beda, ya, yang sangat kontras di dalam menghadapi, di dalam mengerjakan zikir kepada Allah taala dan juga membaca Al-Qur'an. Wal muhafadzah ala ta'ah, dan menjaga ketaatan atau mengerjakan ketaatan. Di antara manusia ada yang bergadang di malam hari dan membuang-buang waktunya, wa tadmirin laha, dan menghancurkan malam tersebut, ya, mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Thumma idza shalla al-fajr, ya, kemudian apabila dia sudah mengerjakan salat fajar, apabila ini pun kalau dia salat, dakhala fi naumin amir, maka masuklah dia ke dalam tidur yang nyenyak. Naumun amir itu tidur nyenyak. Nah, sudahlah, malam tidur jam 23:30, subuh salat subuh karena kebiasaannya dengar azan bangun. Tapi setelah itu bukannya baca Quran, bukannya berzikir, tapi malah turu tidur, ya, tidur yang gelap. Oke, ini bukan perbuatan yang baik. Kalau misalkan mau tidur boleh, tetapi usahakan setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Warubama inna ba'dahum yufawwitu salat az-zuhri fi waqtiha wa salat al-'ashr. Dan bisa jadi sebagian manusia, ya, terlalaikan dari mengerjakan salat zuhur di waktunya dan juga salat asar karena sibuk tidur, jadi tidak salat tidak salat berjamaah, ya, tetap salat tapi banyak yang lalai dan tidak salat berjamaah. Dan manusia, halaman berikutnya, berbeda-beda di dalam sifat puasa mereka dengan perbedaan yang sangat mencolok. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk bersemangat menyempurnakan puasanya, wa takmilihi wa mil'ihi bi dzikrillah. Ya, takmil dan tatmim itu sama, artinya menyempurnakan puasanya, wa mil'ihi, dan mengisi puasa tersebut bi dzikrillah, dengan banyak berzikir kepada Allah, wal iqbal ala ta'atillah, dan mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan menjaga wal muhafadzah ala tilawatil Quran, menjaga diri dan terus-menerus mengerjakan apa, membaca Al-Quran, dan hadir di majelis-majelis al-khair, majelis-majelis kebaikan seperti majelis ilmu, wal julus fil masajid, dan juga duduk di dalam masjid-masjid, dan wa an yujahid nafsahu ala dzalika mujahadatan azimah, dan dia memaksa dirinya dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan yang besar, yang sungguh-sungguh, ya. Dan di antara hal-hal yang sangat penting, dan dia termasuk aham mayan bagi an ya'tana bihi al-mar'u, ya'tani bihi al-mar'u, dia termasuk yang paling penting diperhatikan oleh al-mar'u, seseorang, fi siyamihi, ketika dia berpuasa, an yuhaqqiqa qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mewujudkan, tahqiq itu mewujudkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena imanan, karena mengharapkan pahala, wa ihtisaban, dan mengharapkan ganjarannya, imanan karena keimanan, wa ihtisaban, yaitu mengharapkan ganjarannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa yanbaghi lil muslim an yasuma imanan wa ihtisaban. Sudah sepantasnya seorang muslim puasanya itu karena iman dan juga karena mengharapkan ganjaran. La adatan jaryan ma'na adah, bukan sekedar adat yang dia itu berjalan bersama adat, hanya sebagai kebiasaan saja, adat kebiasaan. Ya, ini musim puasa, orang pada puasa maka dia pun berpuasa. Tidak seperti itu. Ai anna ahlahu wa ikhwanahu wa zumala'ahu shomu fayasumu. Fayasum. Ya, karena bahwasanya keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya, zumala itu teman-teman, shomu mereka berpuasa, fayasum. Akhirnya dia pun juga berpuasa. Kalau bahasa kita enggak enak, apa? Enggak enak gitu ya. Enggak enak. Enggak enak, ah teman-teman puasa masa saya enggak puasa. Minder berarti ya. Wala yasumu kai la yuntaqat. Wa yuqal muftir, dan dia tidak berpuasa kecuali karena dia takut la yuntaqat, agar dia tidak dinaqat. Naqat ini dikritik supaya dia tidak dikritik. Yuntaqat supaya tidak dikritik, wa yuqal muftir, dan dibilang dia ini muftir, dia tidak berpuasa gitu ya. Tapi sekarang na'udzubillah min dzalik, Allahu musta'an ya. Orang yang tidak berpuasa terutama di perkotaan menjadi hal yang biasa. Kalau dulu menjadi hal yang sangat tercela, sekarang subhanallah menjadi yang biasa. Di kota-kota, di mana, di toko, orang dengan santainya makan ini, kemudian jual-jualan makan-makanan sembarangan. Jual makanan di, tidak tahu siapa yang membeli, pokoknya dijual makanan sebelum Ramadan, setelah Ramadan sama saja jual makanan. Maka yang seperti ini haram, tidak diperbolehkan, kecuali yang bisa dipastikan bahwa yang membelinya adalah orang-orang yang bersafar atau orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa seperti anak-anak ya. Kemudian orang-orang sakit, maka boleh kita menjual kepada orang-orang tersebut. Tapi yaitu apa? Jadi boleh menjual makanan kepada orang yang tidak wajib puasa, ya, atau memiliki uzur untuk berpuasa. Termasuk orang-orang kafir tidak boleh kita menjual makanan kepada orang-orang kafir. Ini jangan sampai kita sepelekan hal ini. Orang memiliki warung atau toko, maka ketika bulan Ramadan tolong jangan dijual seperti biskuit atau minuman, jangan dijual. Kecuali kepada anak-anak, wajar kalau anak-anak kita ini ya, dia karena tidak wajib puasa, tidak wajib puasa maka boleh. Tapi kalau misalkan kepada orang yang besar ya, orang yang dewasa, baligh, sudah baligh, maka tidak boleh kita menjual makanan kepada orang-orang tersebut. Wala yasumu ria'an linnas, dan dia tidak berpuasa karena ria, agar mendapatkan pujian dari manusia. Wa hubban limadhihim, ya, suka agar dipuji, wa sana'ihim, dipuji juga. Fala yasum li syai' min hadhil aghrad, maka dia tidak berpuasa karena aghrad, jamak dari ghard, yaitu apa? Tujuan-tujuan ini. Dia tidak berpuasa untuk mendapatkan tujuan-tujuan ini. Wa innama yasumu imanan wa ihtisaban, tetapi dia berpuasa karena keimanan dan mengharapkan ganjaran. Imanan billah, dia beriman pada Allah, wa imanan biwa'idillah, dan dia beriman terhadap janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala disa'imin, untuk orang-orang yang berpuasa. Dan dia wa annahu subhanahu yuwafihim ujurahum bighairi hisab, dan Allah membalas pahala orang-orang yang bersabar, orang-orang berpuasa tanpa ada hisab. Wa imanan bi Allah ta'ala farada 'ala ibadihi as-siyam, dan beriman bahwasanya Allah mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya, sebagaimana firman Allah ta'ala innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguhnya dibalas orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa adanya perhitungan, dan orang yang bersabar adalah orang yang berpuasa. Wa yasumu ihtisaban yahtasibu siyamahu ada'u li ta'atillah, dia berpuasa juga mengharapkan pahala. Ya, dia berharap dengan mengerjakan puasanya itu, dan ada mengerjakan juga li ta'atillah, untuk ketaatan kepada Allah di dalam bulan yang mulia ini, ya, mengharapkan pahala. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa memiliki ganjaran yang sangat besar, wa thawabun jazil. Ya, thawab jazil. Jazil artinya azim, sama ya. Atau kafir. kafir jaziratnya azim atau kafir ajrun azim wa thawabun jazil azim atau kafir indallah banyak pahala yang banyak di sisi Allah Ta'ala. Dan telah ada di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, as-siyamu li wa la ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku akan membalasnya dan akulah yang membalasnya. Dan ini menjelaskan besarnya pahala bagi orang-orang yang berpuasa, wa kibara ajrihim indallah, dan besarnya pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi setiap muslim menjaga puasanya dengan sebenar-benar penjagaan, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Untuk orang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Satu kegembiraan ketika dia berbuka dan satu kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Dia akan senang, orang yang berpuasa akan senang dengan sangat senang ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala di hari kiamat. Karena Allah Ta'ala me'adda lisa'imin, meniatkan untuk orang-orang yang berpuasa pahala yang besar dan thawaban jazilan, yaitu pahala yang balasan yang jazil yang sangat banyak. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan untuk orang-orang yang berpuasa satu pintu yang mereka masuk ke dalam pintu tersebut ila jannah, menuju surga, yusamma bab ar-royyan, yang disebut dengan bab royyan, yaitu pintu ar-royyan. Royyan itu artinya royyan, orang yang kenyang dengan, laki-laki yang kenyang dengan air. Rawiya, yarwa, royyan, ya, orang royyan, yaitu orang yang kenyang dengan air. Kalau wanita royya, yaitu wanita yang kenyang dengan air. Kama thabata dzalika fil hadits sahih ats-tsabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih yang benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap muslim, setiap muslim harus memperhatikan hal ini dari awal bulan sampai akhirnya dia berpuasa karena iman dan mengharapkan ganjaran, bukan karena keterpaksaan. Dia beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepadanya berpuasa, dan dia mengharapkan finaili thawab wal ajr min Allah, dan dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hal-hal yang penting yang sudah sepantasnya kita na'tani biha, memperhatikan hal ini di dalam bulan Ramadan, an naqtasima minhu wa fihi wa min khilalihi taqwallah. Kita memperoleh dari bulan tersebut, di dalam bulan tersebut dan sekitar bulan tersebut, taqwa Allah, taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah hal yang sangat penting, mengapa disyariatkan berpuasa, ya, syariat puasa disyariatkan sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan berpuasa wa ada hadhihi ibadah, dan mengerjakan ibadah ini, yaslukul muslim maslakan aziman wa sabilan mubarakan yu'addi bihi ila taqwallah. Seorang muslim menapaki satu jalan yang agung, jalan yang penuh dengan keberkahan yang mengantarkan dia kepada takwa kepada Allah. Ya. Dan berpuasa itu fursah, kesempatan untuk litatazawwad, untuk berbekal dari kebekal takwa, wa litakuna minal muttaqin, dan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Wa taqwa artinya, dan takwa itu artinya anta'mal bi ta'atillah, engkau beramal dengan taat kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, dengan cahaya dari Allah, maksudnya petunjuk dari Allah, tarju sawab Allah, dan kamu mengharapkan sawab Allah, pahala dari Allah, wa anta turuka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin min Allah, berdasarkan petunjuk atau cahaya dari Allah, takhaf takhafu iqab Allah, engkau takut iqab Allah, ya, engkau takut iqab Allah atau hukuman Allah. Jadi beramal dengan petunjuk. Jadi kalau misalnya kita ringkas, arti takwa itu, menurut ini salah satu perkataan salaf, ya, arti takwa beramal taat, mengerjakan ketaatan dengan bimbingan untuk mengharapkan pahala, meninggalkan maksiat dengan bimbingan karena takut iqab, karena takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 dan 3 gitu ya, kalau mau dihafalkan. Wal naqif qalilan. Jadi sini wal naqif, bacanya wal naqif lamul amr, dan kita berhenti sebentar sejenak. Li nata'ammal, untuk memperhatikan, ya, berpikir sejenak. Kaifa an-nasyam, bagaimana puasa yuhaqqiq lil abdi at-taqwa? Bagaimana bisa mewujudkan ketakwaan kepada diri seseorang? Bagaimana puasa bisa mewujudkan ketakwaan pada diri seseorang? Dan wa yatazawwad min khilalihi bizadit taqwa, dan dia bisa berbekal dengan puasa tersebut dengan bekal takwa. Al muslim ala madaril 'am wa tulis sana ihtada fi an-nahar ala umur alifaha. Ya, seorang muslim di dalam satu tahun, sepanjang tahun, atau madaril 'am, ya, perputaran satu tahun, wa tulis sana sepanjang tahun, i'tada fi an-nahar, dia terbiasa di waktu siang melakukan hal-hal alifaha yang sudah biasa dia melakukannya. I'tada ala tanawul ta'ami fi iftar, dia biasa makan makanan sarapan pagi di waktu pagi, dia terbiasa makan siang, dan terbiasa ala anwa min al-mashrubat, dia terbiasa minum berbagai macam minuman. Asbahat fi yaumihi aw fi ayyamihi amran mu'tadan ma'lufan, hal tersebut menjadi kebiasaan, hal yang biasa, yang dia sudah beradaptasi dengan hal tersebut. Fi yaumihi, di dalam harinya atau di dalam hari-harinya, ya, selain bulan Ramadan. Tetapi hal ini, kebiasaan-kebiasaan ini yang dia biasa kerjakan, apabila dia sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, ya, wa yatrukuha, dia tinggalkan, ya, dia tinggalkan kebiasaan itu, padahal dia tadinya terbiasa mengerjakannya, dan dia sangat terbiasa dengan sempurna kebiasaan tersebut, terpatri atau tertanam di dalam dirinya, lakinnahu yatrukuha, tetapi dia seorang muslim meninggalkan hal tersebut, makan, minum, ya, mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia tinggalkan hal tersebut. Wa yamtani minha tamamal imtina, dia menahan dirinya sebenar-benar penghalangan, ya, menghalang penghalangan dari dalam dirinya. La li syai, tidak untuk apa-apa kecuali hanya untuk mengharapkan ganjaran dari Allah. Wa hadhihi hiya taqwa, inilah yang dinamakan dengan ketakwaan. Inilah yang dinamakan dengan ketakwaan. Fatajiru shaima, engkau akan mendapatkan orang yang berpuasa menahan dirinya dari makan, minum, dan apa yang ada di depannya, walaukan wahdahu, walaupun dia itu sendiri, walaupun dia sendirian, tidak ada yang melihatnya di antara manusia. Ini semua untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, puasa ini termasuk ibadah yang bisa melatih seseorang untuk ikhlas. Ya, sebagian ulama mengatakan ibadah yang la yadkhulu riya fihi as-siyam, sebagaimana kata Syekhul Islam. Ya. Puasa yang tidak dimasuki riya di dalamnya adalah ibadah yang tidak dimasuki riya di dalamnya adalah puasa. Ya, kalau semuanya puasa untuk apa riya? Ya. Apa yang dibanggakan semuanya puasa? Semuanya biasa puasa, dia puasa. Oh, saya ini puasa. biasa aja kali gitu ya. Biasanya apa yang dibanggakan? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi kalau misalnya sholat malam, oh saya sudah sholat malam gitu ya. Ini masih memiliki kelebihan dari yang lain. Tapi kalau puasa, semuanya puasa. Maka yang seperti ini, la yadkhulu riya, tidak masuk dalamnya riya ya. Dan ini menunjukkan juga puasa ini bisa melatih seseorang untuk ikhlas. Bisa melatih seseorang untuk ikhlas. Ya, walaupun istri kita ya tidak mungkin 24 jam bersama kita. Ada waktu-waktu tersendiri gitu ya. Kapan kita sendiri di kamar, tutup kamar saja, minum, tot gitu ya. Atau ketika berwudu nyicipin air. Bisa. Jadi kalau mau bohong di dalam puasa itu bisa gitu ya. Tapi ternyata puasa ya bisa dilakukan tanpa ada maksud, hanya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan ini melatih keikhlasan seseorang. Fahadha alladhi yahsul minal muslim fi nahar Ramadan. Inilah yang terjadi, didapatkan oleh seorang muslim di siang hari Ramadan, maka yan bagi an yunammiyahu fi hayatihi. Maka ini sudah sepantasnya dia tumbuh kembangkan di dalam tubuhnya, di dalam kehidupannya seluruhnya. Ma'akulli ta'ati amrillah, dengan setiap ketaatan pada Allah Ta'ala. Wa ma'akulli amri nahallah jalla wa'ala, dan juga pada setiap hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau yang melarang dirimu berpuasa di bulan Ramadan dari makan, minum ya, dan ta'atanillah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, karena taat kepada Allah, yan bagi alaika an tamtani' an kulli amrin harramahu Allah alaika fi kulli waqtin wa hin. Maka yan bagi, sudah sepantasnya bagi dirimu ya terhalangi untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah di setiap waktu dan di setiap saat. Di setiap waktu dan setiap saat. Farabbu Ramadan, Tuhan di bulan Ramadan, wa rabbus syuhur kulliha, dia adalah Tuhan bulan-bulan yang lainnya. Dan yang wajib, an wa yajibu an yuta fi Ramadan, yajibu an yuta fi kulli waqtin. Dan yang wajib dipatuhi, ditaati di bulan Ramadan, maka dia juga wajib ditaati di selain bulan Ramadan. Fa idza kunta malakta nafsak, apabila engkau memiliki dirimu, wa habastaha, dan engkau kekang dia, engkau ikat dia, penjara dia, an maksiatillah, dari mengerjakan maksiat kepada Allah, wa tarakta ma'lufatika wal umur allati itattaha, dan engkau meninggalkan kebiasaan-kebiasaanmu dan hal-hal yang itattaha, bacanya gitu ya, itattaha, yang engkau terbiasa mengerjakannya, ta'atanillah, sebagai bentuk taat kepada Allah di siang hari bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya untukmu ya, antu'awin nafsaka, membiasakan engkau, membiasakan dirimu mengerjakan perintah ini di setiap, atau hari ini di setiap waktu dan saat. Innal imtina'a 'an ta'am wa syarab, sesungguhnya menahan diri dari makan dan minum dan seluruh hal yang membatalkan puasa, mahalluha syahr Ramadan, yakni wujubu, tempatnya adalah di bulan Ramadan, ya maksudnya adalah wajibnya di dalam bulan Ramadan, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Adapun puasa walintina walimsak anil muharramat fa mahalluhu al-umr kullu. Adapun puasa meninggal dan meninggalkan ya, walimsak anil muharramat, menahan diri dari mengerjakan yang haram, maka tempatnya adalah seluruh umur kita. Di seluruh waktu umur kita itu semuanya wajib kita tinggalkan hal-hal yang diharamkan, bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ditinggalkan, ketika masuk bulan Syawal kembali lagi ya. Selamat tinggal bulan Ramadan. Wa alaika an tujahid nafsak, engkau wajib, engkau harus melatih apa memaksa dirimu bersungguh-sungguh tamah dengan sempurna untuk berpuasa an kulli amrin haramahullahu alaik, untuk berpuasa dari setiap yang Allah haramkan kepadamu. Maksud berpuasa di sini adalah imsak, yaitu menahan diri dari yang Allah haramkan kepadamu. Fa idza tadaita, apabila engkau melampaui batas atau tajawazta, ya sama melampaui batas, aw waqa'a minka syai'un min at-taqsir, atau engkau terdapat taksir atau kekurangan di dalam dirimu, tudari nafsaka bitaubah, maka engkau segera tudari apa segera bertaubat wal inabah, dan juga kembali warruju ila Allah, dan juga rujuk wal inabah itu sama, yaitu kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Wal nantabi, yaitu wal nantabi, bacanya wal nantabi, dan kita berhati-hati huna di sini. Kaifa annana nastafi' min as-siyam, bagaimana kita mengambil faedah dari puasa di bulan Ramadan. Fi tahqiq at-taqwa, bagaimana agar bisa mewujudkan ketakwaan, di mana seseorang yamtani', ya seseorang dia bisa menahan dirinya dari hal-hal yang ma'lufah, yang biasa dia kerjakan, lahu ta'atanillah, karena ini bentuk taatan kepada Allah. Falimadza la yamtani' 'anil umur al-muharramah, bagaimana mungkin dia tidak bisa menahan dirinya dari hal-hal yang Allah haramkan. Haramahallah ta'ala alaihi fi kulli waqtin wahid, ya Allah haramkan setiap waktu dan setiap saat. Dan seorang dari salaf pernah ditanya tentang aqwamin ya'buduna Allah fi Ramadan, ya mereka menyembah Allah hanya di bulan Ramadan. Yuhafizuna 'alal faraid, mereka menjaga yang wajib-wajib, menjaga wa yuhafizuna 'alal wajibat, menjaga wajib-wajib fi Ramadan, di bulan Ramadan. Tetapi apabila telah keluar dari bulan Ramadan, takhallaw an dzalika wa dhayya'uh tamaman. Tetapi setelah berlalu bulan Ramadan, takhallaw, dia berpisah, takhallaw an dzalika wa dhayya'uh, dia dhayya'uh tamaman, dia berpisah ya tamaman dengan sempurna. Maka berkatalah seorang salaf tersebut, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Ini dalam Al-Ta'iful Ma'arif. Ya, Ibnu Rajab. Fa yajibu 'alal muslim an yakuna muraqiban lillah. Maka sudah wajib bagi setiap muslim dia itu muraqiban lillah. Ya, an yakuna muraqiban lillah, dia menjaga-jaga karena Allah, menjaga ketaatan karena Allah di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Inilah arti dari firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya agar kalian mendapatkan litanalu, ini agar kalian mendapatkan min khilal hadzal syahr al-karim, ya di sekitar bulan ini, di bulan-bulan karim ini, dan di sekitar khilal muhafadzah min khilal muhafadzati kepada taatillah, dan dari penjagaan kalian kepada untuk mengerjakan ketakwaan kepada ketaatan kepada Allah taala, maka di sini mendapatkan apa? Takwa Allah, mendapatkan takwa Allah, takwa Allah. Walihada, oleh karena itu bulan Ramadhan adalah kesempatan yang besar dan saminah, sangat berharga. Saminah artinya berharga, li natazawwada, agar kita bisa berbekal dari bulan ini bisa ditakwa, dengan bekal takwa jalla wa'ala, jalla wa'ala. Yaqul Allah Ta'ala firman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquniya ulil albab, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan takwalah kalian kepada aku wahai orang-orang yang berfikir. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Fa fursatuna ats-tsaminah fi hadza syahr, dan kesempatan kita yang berharga ini di bulan ini, ya, an natazawwad bi zadit taqwa. Kita berbekal dengan bekal takwa. Wa an natakharraja an natakharraj min madrasat Ramadan muttaqina lillah. Kita keluar dari bulan, dari madrasah, yaitu sekolah Ramadan, pendidikan di bulan Ramadan, dalam keadaan muttaqina lillah, benar-benar bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Muta'awidina adalah muhafaza ala ta'ah. Kita muta'awid, ta'awud, jadi terbiasa menjaga ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Wa innaka la ta'jab ghayatul 'ajab, engkau akan terheran-heran dengan, dan ghayatul 'ajab, dengan keheranan yang sangat dari sebagian manusia yang kathir, banyak di antara mereka. Idza dakhala Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, mala'u al-masajid, mereka memenuhi masjid-masjid dan menjaga salat-salat mereka. Tetapi ketika keluar dari bulan Ramadan, wadda'u dzalik, mereka meninggalkannya, aw wadda'u aktsara, atau meninggalkan sebagian besar amalan-amalan tersebut. Dan kamu akan mendapatkan di sebagian waktu-waktu seperti salat subuh, as-saf la yamtali, ya, saf itu tidak terisi, tidak penuh. Tetapi idza jita ila salatil fajr fi nahar Ramadan, apabila engkau datang di sholat fajar di bulan Ramadan, tajidu soffain aw thalatha, engkau akan mendapatkan soffnya itu ada dua soff atau tiga soff, atau bahkan soffnya penuh masih di waktu fajar, ya. Sama berarti sama kita, ya. Sorry. Tepat sekali ya tadi. Fahal ha'ula kanu amwata, apakah mereka itu tadinya mati, ya, tidak hidup, wujidu fi syahr Ramadan, kemudian mereka ditemukan di bulan Ramadan, ataukah mereka itu bersafar, kemudian datang, tadinya safar, kemudian bulan Ramadan mereka datang. Ternyata bagaimana, seperti itu apa tidak? Tidak, mereka tidur. Mereka tidur. Atau apa? La yuhafidzuna ala salatil fajr ma'al jamaah, mereka tidak menjaga salat fajar bersama jamaah kecuali di bulan Ramadan. Di mana mereka dari mengerjakan ibadah di selain bulan-bulan Ramadan? Oleh karena itu kita katakan, fursah liman akramallahu azza wa jalla wa man 'alaihi bil hafadhah shalah. Dan ini merupakan kesempatan untuk Allah, Allah muliakan dia, berikan ikram kemuliaan padanya dan karunia bil muhafadzah, untuk menjaga salat dan jiwanya tergerak untuk taat dan beribadah dan merasakan manisnya ibadah di bulan Ramadan, an yamdhiya 'ala dzalika fi hayati. Dan ini terus berlalu, berlanjut, ya, yamdhi itu berlanjut, kita terjemahkan. Dengan keadaan tersebut, kuliha seluruhnya, liyastafid min syahrihi al-karim, agar dia bisa mengambil faedah dari bulan tersebut, yaitu bulan al-karim, bulan Ramadan, dan dari musim-musim mubarak yang penuh keberkahan. Liyuhakik bidzalikal makna, agar terwujud makna yang terdapat di dalam ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah dari min khilal ma taqumuna bihi min ta'atillah, dari ketaatan yang kamu kerjakan, kalian kerjakan, dan kalian ada, kalian kerjakan dari ibadah-ibadah di dalam musim atau mausim al-karim, dalam musim yang mulia ini. Wa ala hadha, dan oleh karena itu siyam ini, puasa adalah sekolahan atau tempat belajar tarbawiyah azimah, ya, madrasah, tempat belajar yang ada tarbawiyahnya di situ, ada melatih yang besar, yang penuh keberkahan, yang mana orang-orang yang beriman keluar darinya dalam keadaan bertakwa dan berbekal orang-orang yang beriman berbekal dengan sebaik-baik bekal yang dima'ahum fi hayatihim kulihah, yang mana ini berlanjut bersama mereka fi hayatihim, di dalam kehidupan mereka seluruhnya dan di dalam hari-hari mereka seluruhnya. Ala anna hadhil madrasah madrasah tashahr siyam, dan dia adalah tempat belajar di bulan puasa yaitu bulan Ramadan. La yastafid minha kathiru minal nas, banyak manusia yang tidak mengambil faedah, tidak mendapatkan faedah di dalam bulan ini. Dia berlalu mudah waktu selama waktu ini yang mulia. Wahum yata'ayashuna ma'aha ta'ayush talib al-balid fi madrasatihi yatafarad wa la yastafid. Dia seperti seorang talib, ya, murid yang bodoh yang di dalam sekolahnya atau madrasahnya dia keluar tanpa mengambil apa-apa. Dan berbeda dengan seorang mukmin yang bersemangat, ya, memanfaatkan madrasah mubarak ini, dia mengambil pelajaran-pelajaran tarbawiyah yang mendidik imaniyah, keimanan ilmiah, keilmuan, tamdi ma'aha fi hayatihi kullah, fi hayatihi kulliyah, yang berlanjut bersamanya di dalam kehidupan seluruhnya. Wa adribu mithalan min durus Ramadan idhafatan ila ma marra min durus. Ya, dan saya tambahkan contoh di dalam pelajaran di bulan Ramadan idhafatan ila ma marra, tambahan dari kelas saya sebutkan dari pelajaran-pelajaran. Di antara manusia ada yang diuji dengan dukhan. Apa dukhan? Rokok. Rokok. Wa tanawul hadzal mudhir al khabith, dan dia menghisap benda yang berbahaya ini, yang buruk, sangat buruk ini, yang tidak ada faedah sedikit pun di dalamnya. Maka engkau mendapatkan di dalam bulan Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia bisa berhenti dengan sempurna dari merokok. Ya, wa yabta'id anhu tamamal ibtiyad, dia menjauhi rokok itu dengan sempurna. Ma'annahu yata'ada an yashrab minhu syai' katsir, padahal dia di siang hari dia terbiasa menghisap banyak dari rokok, tetapi dia bisa di siang hari berhenti merokok. Maka fahiya al-haqiqah, ya, fil haqiqah, ini sebenarnya fursatun lahu, kesempatan untuknya, liam tani'a anhu tamamal imtina, agar dia benar-benar bisa menahan dirinya dengan sempurna, ya, untuk berhenti merokok. Walaupun sudah ngaji kadang masih tidak bisa meninggalkan rokok, jenggot tebal bahkan sudah putih gitu ya. Kapan tidak ada ikhwan ketika datang bingung ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada lah. Amin. Di sini tidak ada, di luar. Allah, ya berhentilah, berhenti. Ini saya kalau nggak merokok pusing, ya karena engkau, ya kamu membiasakan di otakmu tergantung dengan itu. Coba tidak tergantung. Kalau tidak tergantung, tidak. Itu hanya sekedar sugesti, sugesti saja. Ya. Makanya kalau misalnya masalah rokok ini, katanya Syekh Sulaiman, ijma' al-aqilun ala tahrimihi. Jadi beliau pakai bahasa seperti itu. Orang yang berakal ijma' sepakat, ya, bahwasanya rokok itu haram. Jadi maksudnya orang yang gak berakal saja yang mengatakan itu halal. Kalau 200 tahun lalu wajar lah. Orang-orang pada bodoh ya, tidak tahu ya, cuma asap kok kita isep. 200 tahun lalu, 100 tahun lalu belum apa? Sekarang semua dokter sepakat, semua ahli medis sepakat rokok berbahaya. Masih juga dihisap. Wa kathir mimman yata'ata ad-dukhan, yang terbiasa menghisap rokok, apabila dia dinasihati maka dia ya'tazir an zalika bi anna la yastati tarkaha, maka dia mengambil alasan bahwasanya dia tidak mampu meninggalkan hal tersebut. Ya. Bukankah, maka kita katakan, bukankah dia telah meninggalkannya sepanjang tilah, tilah itu artinya tul. Tilah artinya tul, sepanjang hari-hari di dalam bulan yang agung ini, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka yang seperti ini, pelajaran ini memiliki faedah yang sangat besar, yaitu dia an-nafis tita'atihi, bahwasanya kemampuan dia, kelabahan dia untuk meninggalkan dufan di bulan Ramadan, maka dia bisa meninggalkannya selama-lamanya dan dia tidak menghisab lagi secara mutlak selama-lamanya. Kama ta'jab, sebagaimana engkau akan mendapatkan hal yang mengherankan di sebagian manusia, benar-benar ghayatul ujub, yang sangat mengherankan, ketika mereka yuftiruna 'ala dukhan, mereka berbuka puasa dengan dukhan. Buka puasa justru pakai rokok. Ini banyak ya, buka puasa. Alhamdulillah katanya puasa. Muskilah ya. Mereka berpuasa dari hal-hal yang di apa kata, karena dari mubahat yang dibolehkan karena taat kepada Allah. Apabila Allah apa seorang muadzin berazan azan maghrib, ya, ini juga merupakan perwujudan atau pengumuman untuk berbuka. Yuftir ala maksiatillah, dia berbuka dengan melakukan maksiat kepada Allah. Fa ba'dhum yusallil maghrib, sebagian dia salat maghrib, ya, dan mengganggu yang lain dengan bau dukhan, bau rokok, sampai sebagian mereka yatamada fi ghayhi wa yutfi'u sijarataha sejarah tahu inda babil masjid, sampai mereka terus menerus fi ghayhi dalam kesesatannya, wa yutfi sijarah, dia matikan cerutunya inda babil masjid, ketika di pintu masjid, sampai pintu masjid baru dimatikan. Hatta inna ba'dahum yatamada fi isra'a fa yakhruj min baiti wa huwa yashrabu dukhan, dia keluar dari rumahnya menghisap rokok sampai masuk pintu masjid, kemudian masuk masjid dengan bau yang busuk, ya, bau yang busuk. Fayudhi al-musallin, mengganggu orang salat, mengganggu para malaikat di tempat ibadah dan di tempat taat. Dan engkau akan fata'jab, begitu pula keheranan, seperti orang ini yang ketika siang hari dia berpuasa, la yaqul wa la yashrab ta'atan illah, dia makan dan tidak makan, tidak minum karena taat. Kenapa ketika dia azan muadzin dia bersegera melakukan perbuatan maksiat, menghisap dukhan, menghisap rokok sebagai bentuk maksiat, dosa, dan melakukan perbuatan yang haram. Wa yu'aqab 'ala shurbihi idza syaribahu, dan dia akan dihukum 'ala shurbihi karena dia merokok, idza syaribah, apabila dia menghisapnya. Wa yuhasibullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun akan menghisapnya, mencatatnya atas perbuatannya itu. Wa adillatu tahrimi katsira jiddan, ya, dan dalil-dalil penyebutan tentang haramnya rokok itu banyak sekali, basokoha ulama, yang disebutkan oleh para ulama dengan sangat luas dalilnya. Ya, masya Allah. Udah dulu, azan dulu, saya capek. Oke, azan dulu.